Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tak lupa pula salawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Naam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena ustaz kita, guru kita yaitu Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhahullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karena itu, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri daurah lanjutan untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab yang ke-55. Halaman berapa? Halaman 581. Fadhal man yaqra. Yazid fadhal. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannatu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannatu. Rawahu Abu Dawud. Naam. Babun la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannah. Bab tidak boleh berdoa dengan bertawassul menggunakan wajah Allah kecuali hanya untuk minta surga. Bab tidak boleh berdoa dengan bertawassul menggunakan wajah Allah kecuali untuk minta surga. Jadi bab ini bukan sedang melarang tawassul. Tawassul itu disyariatkan, terutama tawassul dengan asmaul husna. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Itu tawassul. Termasuk juga sifat Allah. Sifat Allah boleh digunakan untuk tawassul. Salah satu sifat Allah adalah wajah. Nah, ketika kita ingin bertawassul dengan menggunakan wajah Allah yang dijadikan sebagai sarana wasilah dalam kita meminta adalah wajah Allah, maka satu-satunya yang boleh kita panjatkan saat itu adalah meminta surga dan juga hal-hal yang mendekatkan kita ke surga. Jadi kalau misalnya kita pengen Allahumma inni as'aluka biwajhika, ya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berwasilah wajahmu. Kalau kita sudah menyebutkan seperti itu, maka isi permintaannya harusnya apa? Al-Jannah. Allahumma inni as'aluka biwajhikal jannah. Kalau gini, Allahumma inni as'aluka biwajhika zaujatan sholihatan, boleh? Boleh? Kan bagus. Istri yang solehah bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Masa enggak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh minta istri solehah? Bukan. Tidak boleh ketika minta istri solehah tawassulnya dengan apa? Wajhullah. Itu enggak boleh. Kenapa demikian? Karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mulia. Sehingga hanya boleh digunakan untuk meminta sesuatu yang juga sangat mulia. Saya ulangi. Kenapa tidak boleh bertawassul dengan wajah Allah dalam berdoa kecuali saat minta surga? Karena wajah Allah itu sangat mulia. Berhubung wajah Allah sangat mulia, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk minta sesuatu kecuali sesuatu itu juga sangat mulia. Contohnya adalah surga. Ya. Apakah istri yang solehah itu mulia? Mulia atau tidak? Mulia. Akan tetapi belum levelnya. Tidak level kalau kita minta istri solihah semulia apapun, kita gunakan wajah Allah Azza wa Jalla sebagai wasilahnya. Ya. Yang diizinkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud yang ada di hadapan antum, hanya surga. Permintaan yang boleh kita panjatkan kepada Allah saat kita bertawassul dengan wajahnya adalah surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Nabi SAW pernah bersabda, ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya yang ditawarkan oleh Allah kepada kalian itu sangat mahal. Ketahuilah yang ditawarkan oleh Allah itu adalah surga. Berarti surga mahal atau murah? Super mahal. Super mahal. Sesuatu yang super mahal tidak mungkin didapatkan dengan gratis. Masuk ancol aja, bayar. Masa masuk surga? Gratis. Indah mana? Ancol sama surga? Ya jelas surga lah. Ancol itu tidak ada apa-apanya. Masuk ancol aja bayar. Masuk dufan aja bayar. Masa masuk surga gratis? Tidak mungkin. Ini adalah kandungan dari bab ini. An Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat yang bernama Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh bertawassul menggunakan wajah Allah kecuali saat minta surga. Kecuali saat minta surga. Rawahu Abu Dawud. Uktubu ya ikhwah, ditulis. Tidak boleh bertawassul dengan wajah Allah, tidak boleh bertawassul dengan wajah Allah untuk meminta selain surga. Untuk meminta selain surga. Sebab itu menafikan. Sebab itu menafikan pengagungan kepada Allah. Sebab itu menafikan pengagungan kepada Allah. Ana ulangi, tidak boleh bertawassul dengan wajah Allah untuk meminta selain surga. Sebab itu menafikan pengagungan kepada Allah. Coba dibaca. Nah. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita pindah ke bab berikutnya. Fadhal iqra fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala ghafarallahu lana. Babu ma jaa fi law. Wa qulullahi taala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Wa qawluhu alladziina qalu li ihwanihim wa qa'adu law atauna ma kutilu. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah babu ma jaa fil law. Apa artinya law? Hah? Apa artinya law? Andaikan. Babu ma jaa fil law. Bab tentang hukum mengucapkan kata andaikan. Boleh atau tidak? Andaikan. Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Andaikan aku menikah dengan fulanah. Boleh enggak? Hah? Boleh. Jawabnya, mengucapkan kata andaikan ada 6 bentuknya. Ada berapa? Ada 6. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, hukum menggunakan kata andaikan. Yang pertama, menggunakannya, nya itu apa? Kata andaikan. Menggunakannya dengan tujuan protes terhadap syariat. Menggunakannya dengan tujuan protes terhadap syariat. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Jelaslah. Apa jelas? Haramlah. Masa protes kepada syariat boleh? Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya, ketika pembagian waris, ada anak perempuan yang dapat jatah 50 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Ngelihat kakaknya yang laki-laki dapat berapa? Berapa coba? Kalau perempuannya dapat 50 juta, berarti saudara laki-lakinya dapat berapa? 100 juta. Yang 50 juta awalnya terlihat besar, begitu ngelihat saudaranya dapat berapa? 100 juta, jadi kelihatan kecil. Kemudian dia mengatakan, andaikan syariat Islam membagi rata warisan laki-laki dan perempuan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu menunjukkan bahwa dia protes terhadap syariat. Yang menentukan lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu kan ayatnya kan ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan jatah dua kali lipatnya jatah anak perempuan. Siapa yang menyampaikan seperti itu? Allah. Kenapa Anda protes? Sampai menggunakan kata andaikan. Penggunaan kata andaikan, kalau tujuannya untuk protes kepada syariat, hukumnya haram. Dua. Menggunakannya dengan tujuan protes terhadap takdir. Menggunakannya dengan tujuan protes terhadap takdir. Apa hukumnya? Ya jelas. Takdir diprotes ya hukumnya jelas haram. Apa contohnya? Contohnya ketika ada di antara kita yang terlahir di keluarga yang miskin. Di keluarga yang miskin. Ayah dan ibu miskin. Sehingga uang bulanan sering telat. Ya. Sudah telat. Dikirimnya cuma sedikit pula. Ternyata punya teman yang orang tuanya kaya. Gak pernah telat, sekali ngirim uang saku banyak. Gak cukup dikirim uang saku. Paket datang terus. Sedangkan dia gak pernah dapat paket. Kemudian dia mengucapkan, andaikan. Andaikan apa? Aku terlahir di keluarga miliarder. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sejatinya dia telah protes terhadap takdir Allah. Siapa yang menakdirkan dia terlahir di keluarga yang miskin? Siapa? Allah. Siapa yang menakdirkan teman dia terlahir di keluarga yang kaya? Allah. Kalau Anda mengucapkan kalimat itu, berarti Anda telah protes dengan takdir Allah. Hukumnya haram. Berapa ini? Dua. Tiga. Menggunakannya dengan tujuan penyesalan dan berkeluh kesah. Menggunakannya dengan tujuan penyesalan dan berkeluh kesah. Apa hukumnya? Haram juga. Contohnya nanti kita akan bahas dalam hadis. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ini dalil yang terakhir nanti kita akan bahas. Hukumnya tidak boleh, haram. Sudah. Yang keempat. Menggunakannya dengan tujuan berdalih. Menggunakannya dengan tujuan berdalih dengan takdir berdalih dengan takdir atas perbuatan dosa. Atas perbuatan dosa. Contohnya gimana? Contohnya ada santri nyuri. Ada santri nyuri. Terus ketahuan, dipanggil sama siapa di sini kalau manggil? Hah? Bagian keamanan. Ya, Kisbul Aman panggil. Ente kenapa nyuri? Sudah takdir ah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Jadi berdalih dengan apa? Takdir untuk melindungi perbuatan dosa. Tidak boleh. Pernah kejadian Umar bin Khattab ketika disuruh ketika akan memotong tangan pencuri. Ya. Pencuri itu protes, "Wahai Umar, kenapa engkau potong tanganku? Sedangkan aku ini mencuri dengan takdir Allah. Aku kan mencuri karena ditakdirkan Allah mencuri. Kenapa kamu potong tanganku?" Maka kata Umar apa? "Aku juga motong tanganmu dengan takdir Allah." Sama-sama dengan takdir. Ya sudah, gak bisa ngapa-ngapain. Potong tangan dia. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Menggunakannya dengan tujuan. Menggunakannya dengan tujuan berangan-angan. Menggunakannya dengan tujuan berangan-angan. Angan-angan itu apa? Ya, cita-cita. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung angan-angannya baik atau tidak. Kalau angan-angannya baik, ya tidak apa-apa. Kalau angan-angannya buruk, ya tidak boleh. Contohnya apa? Hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang empat jenis manusia. Yang pertama, orang yang berilmu dan kaya. Yang kedua, orang yang berilmu tapi miskin, ya. Orang yang kaya berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, orang kaya berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang miskin tapi punya ilmu. Yang ketiga, orang yang kaya tapi enggak punya ilmu. Orang yang keempat, orang yang miskin enggak punya ilmu. Yang paling apa? Yang paling mengenaskan. Kita ulangi. Nabi membagi manusia menjadi berapa? Empat. Yang pertama, orang kaya dan berilmu. Yang kedua, orang miskin dan berilmu. Yang ketiga, orang kaya tidak berilmu. Yang keempat, orang miskin tidak berilmu. Siapa yang bisa ngulangi? Nah, empat manusia menurut pembagian Nabi SAW. Siapa yang bisa ngulangi? Naam, kum. Satu. Ya. Bagus. Masya Allah, barakallahu fi. Hasanta. Yang pertama, orang kaya dan berilmu. Sudah kaya punya ilmu, sudah kaya punya ilmu pula. Akhirnya hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Karena dia punya ilmu. Buat haji, buat kurban, buat umroh, buat nyiapkan buka puasa, buat bantu anak-anak yatim, buat bantu para janda, untuk bantu para santri. Wah, pokoknya duitnya itu banyak. Dia punya ilmu, dia gunakan duitnya itu untuk berinfak. Yang kedua, siapa tadi? Miskin, tapi punya ilmu. Si miskin yang punya ilmu ini ngelihat orang yang pertama. Ya Allah, enak banget ya si A itu. Dia bisa infak, dia bisa kurban, dia bisa haji, dia bisa bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dia bisa bantu bikin buka puasa di mana-mana. Terus kata si miskin, andaikan aku punya duit kayak si A, aku akan berinfak sebanyak mungkin seperti si A. Boleh? Boleh? Boleh. Itu adalah angan-angan yang baik. Ya. Berarti tinggal berapa? Dua lagi ya. Orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga? Orang kaya, tapi gak punya ilmu. Kerjaannya apa? Pamer terus. Bikin konten di YouTube isinya apa? Pamer. Pamer pakai tas harganya 50 juta. Wah, tas kok harganya berapa? 50 juta. Kita aja pakai kresek kok. Pokoknya kerjaannya pamer terus. Kalaupun membelanjakan sesuatu, maka untuk membelanjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ada orang pamer membelanjakan harta untuk perawatan wajah. Merawat wajah. Itu habis sebulan berapa ya? 20 juta. Astagfirullah. Nganggo semen apa? Pakai apa wajahnya itu? Masa sampai habis 20 juta? Astagfirullahaladzim. Mendingan dibagi buat santri-santri madrasah. Dia punya duit tapi enggak punya apa? Ilmu. Akhirnya dia gunakan duitnya itu untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Orang yang keempat, apa tadi yang keempat? Miskin, enggak punya ilmu. Dia ngelihat orang yang ketiga. Wah, enak ya kayak gitu ya. Andaikan aku seperti dia, aku akan gunakan duitku untuk foya-foya. Andaikan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini termasuk angan-angan yang tidak baik. Berarti yang kelima, menggunakan kata andaikan dengan tujuan angan-angan, hukumnya boleh atau tidak? Tergantung angan-angannya baik atau buruk. Kalau baik berarti boleh, kalau buruk berarti tidak boleh. Terakhir, yang keenam, menggunakannya dengan tujuan murni menyampaikan kabar, ya, menggunakannya dengan tujuan murni menyampaikan kabar. Contoh, kan ada sebagian santri kalau daurah mendadak sakit, ya, bukan karena sakit beneran, tapi kalau setiap daurah ujug-ujug apa? Sakit. Ada sebagian santri seperti itu. Sebagian, insya Allah sebagian kecil apa sebagian besar? Sebagian kecil. Orangnya itu-itu aja kok. Ketika antum selesai daurah, terus kan dapat banyak pelajaran ya, dapat ilmu. Terus antum ngasih kabar sama teman antum yang selalu mendadak sakit ketika apa? Daurah. Andaikan antum ikut daurah, antum akan dapat banyak sekali pelajaran. Boleh atau tidak? Boleh. Karena murni menyampaikan apa? Kabar. Mudah-mudahan setelah nasihat ini, daurah pekan depan atau daurah bulan depan enggak sakit lagi. Amin. Ada berapa menggunakan kata andaikan? Ada 6. Baik, sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis. Nah, sebelum kita bawakan dalilnya, itulah sebabnya kenapa penulis di sini mengatakan babu maja'a fil law. Bab tentang hukum mengucapkan kata andaikan. Beliau tidak mengatakan halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Di dalam judul babnya beliau tidak menyebutkan secara tegas hukumnya, karena memang bermacam-macam hukumnya. Makanya beliau kasih judul dengan kata maja'a fil law. Ya, tidak mengatakan misalnya babu tahrimi misalnya, babu jawazi, bab haramnya atau bab bolehnya, enggak. Tapi beliau memberi judul secara global, bab tentang hukum ya mengucapkan kata andaikan, boleh atau tidak akan dirinci sama beliau. Baik, kita baca dalil yang pertama yang dibawa oleh beliau. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, andaikan kami bisa menyampaikan usulan, andaikan kami diperbolehkan menyampaikan usulan, niscaya kita tidak akan tewas di sini. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka? Siapa? Orang-orang munafikin. Yaquluna, mereka berkata adalah kaum munafik. Orang-orang munafik itu berkata, "Lau kana lana minal amri syai', andaikan, andaikan kami dimintai pendapat, andaikan kami bisa menyampaikan usulan, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini." Ini kejadian kapan? Ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, orang-orang munafikin mereka mengucapkan, "Loh, dulu kenapa kami enggak diminta pendapat? Andaikan kami dulu pendapatnya dipakai, kita enggak akan terbunuh di sini." Ini tidak boleh. Ya. Karena orang-orang yang seperti ini seakan-akan mereka telah protes kepada syariat. Antum tahu ketika akan berangkat ke Uhud, para sahabat terbagi menjadi 2. Sebagian mengatakan, "Kita bertahan di Madinah. Kita enggak usah melawan orang-orang musyrikin Mekah di luar Madinah. Kita bikin benteng pertahanan di dalam aja." Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, "Enggak. Kita hadapi mereka di luar Madinah." Dan saat itu terpilihlah mana tempatnya? Uhud. Uhud itu kalau dari Masjid Nabawi, ya, Uhud ke Masjid Nabawi itu paling sekitar 5 kilo. Berapa kilo? 5 kilo. Jadi sebenarnya enggak terlalu jauh dari pusat kota Madinah. Pendapat yang pertama mengatakan kita di mana? Di dalam aja. Pendapat kedua mengatakan kita di Uhud, kita keluar. Orang-orang munafik milih mana? Pertama atau kedua? Ya jelas pertama lah. Mereka penakut kan? Ya. Mereka pengennya di dalam kota Madinah. Ya. Kalau di dalam kota Madinah kan gampang untuk ngumpetnya. Yang lainnya pada perang, dia ngumpet di mana? Di rumah. Ya. Kan bisa seperti itu. Mereka milih yang itu. Ternyata Nabi SAW mengikuti pendapat sebagian sahabat yang tetap keluar untuk menjemput musuh di Uhud. Terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin menang apa kalah? Kalah. Ada berapa yang meninggal saat itu? Sekitar 70. Di antaranya adalah paman Nabi SAW yang sangat beliau sayangi. Siapa? Hamzah. Nah, dalam suasana duka cita seperti itu, muncul provokator. Siapa provokatornya? Kaum munafikin. Apa kata mereka? Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Andaikan usulan kami diterima, apa usulan mereka? Usulan mereka apa? Kita di Madinah aja, enggak usah keluar. Niscaya kita enggak akan terbunuh di sini. Mereka menggunakan kata andaikan untuk protes terhadap apa? Syariat. Karena yang menentukan keluar ke Uhud, memutuskan keluar ke Uhud, siapa? Rasulullah SAW. Berarti itu syariat atau bukan? Syariat. Rasulullah SAW tidak akan memutuskan untuk keluar dari kota Madinah menuju ke Uhud kecuali berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu syariat. Mereka orang-orang munafikin mendapatkan kesempatan dalam kesempitan untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad SAW. Andaikan. Nah, andaikan ini hukumnya tidak boleh. Ayat berikutnya. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya. Ini juga lagi-lagi kaum munafikin. Mereka berkata kepada teman-temannya. Alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu orang-orang yang berkata kepada teman-temannya, wa qa'adu, dan mereka enggak mau berangkat berjihad. Law ata'una, andaikan orang-orang itu mau taat kepada kami. Taat kepada kami itu maksudnya enggak keluar. Ya, enggak usah berangkat jihad, tapi kita tetap aja nunggu di sini, ma kutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini berarti protes terhadap takdir. Kalau yang tadi protes terhadap syariat. Baik. Apa wajul istidlalnya, uktubu? Haram memprotes syariat dan takdir Allah. Haram memprotes syariat dan takdir Allah. Serta wajib menerima keduanya. Serta wajib menerima keduanya. Apa keduanya? Apa dan apa? Syariat dan takdir. Wajib menerima keduanya, koma, sebab itu bukti kesempurnaan tauhid. Sebab itu bukti kesempurnaan tauhid. Ana ulangi, haram memprotes syariat dan takdir Allah, serta wajib menerima keduanya, sebab itu bukti kesempurnaan tauhid. Iqra. Barakallahu fiik. Sekarang kita membaca dalil yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iqra. Bismillah. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada fa'altu kana kada wa kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Nah, fi sahihi maksudnya adalah di dalam sahih Muslim. Ya, hadis ini ada dalam sahih Muslim. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ungkapan yang singkat tapi padat. Singkat redaksinya, padat apanya? Makna yang dikandung. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah menjalankan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah menjalankan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Hal yang bermanfaat itu dalam urusan akhirat apa urusan dunia? Hah? Urusan dunia atau akhirat? Dua-duanya. Bukan hanya urusan akhirat saja. Karena yang bermanfaat untuk kita itu ada yang urusan akhirat, ada yang urusan dunia. Ngapalin matan, ini urusan akhirat apa dunia? Hah? Akhirat. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Semangat. Ya. Aduh, banyak ini Ustaz. Banyak hafalan, masih tambah hafalan apa? Matan itu. Semangat. Ilmu itu akan kita kuasai ketika kita menggabungkan antara al-hifzu wal-fahmu. Apa al-hifzu? Menghafal. Al-fahmu? Memahami. Hari ini kita duduk seperti ini, apa tujuannya? Al-hifzu atau al-fahmu? Al-fahmu. Sekedar antum paham, itu tidak cukup. Antum perlu menghafal. Yeah. Karena penggabungan, kombinasi antara menghafal dan memahami, itulah yang akan membuat ilmu seseorang menjadi kuat, kokoh, gak gampang goyah. Suruh menghafal males, suruh menyimak daurah ngantuk, lah itu jadi apa? Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu. Entah itu dalam urusan akhirat, entah itu dalam urusan dunia. Urusan dunia apa? Ya misalnya di madrasah ini misalnya. Ada dibuka pelatihan, ada pelatihan nukang, ya. Ada pelatihan apa lagi? Nukang kayu, terus pelatihan apa lagi? Bengkel, ada pelatihan apa? Komputer. Semangat, karena itu bermanfaat. Bermanfaatnya apa Ustadz? Bermanfaatnya ketika nanti antum pulang, kemudian antum punya anak, punya istri, hidup anak dan istri antum tidak mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Tapi antum punya izzah. Apa izzah? Punya harga diri. Ya. Antum bisa bekerja, punya keahlian. Ini kesempatan. Bersemangat ikut. Ya. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. semua nabi mereka pernah menjadi apa? Penggembala kambing. Tamatan madrasah Imam Ahmad, menggembala kambing gengsi atau tidak? Gengsi atau tidak? Kalau ditanya, "Mas, kerjaannya apa?" "Angon wedhus." Malu atau tidak? Ngapain malu? Malu itu main game 24 jam itu malu. Ngangon wedhus kok malu? Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, menggembala kambing. Kenapa malu? Apa kerjaannya, Mas? Nanam sawi. Apa kerjaannya, Mas? Nanam kangkung. Apa kerjaannya, Mas? Melihara lele. Jangan malu. Itu berarti punya izzah, punya harga diri. Ya. Apa kerjaannya? Melihara ayam. Enggak masalah, ternak ayam. Ya, melihara ikan, nanam sayur, apalagi? Apalagi sih? Aktivitasnya apalagi selain itu? Ya. Enggak usah malu, itu bermanfaat untuk kita. Sehingga hidup kita nanti tidak tergantung kepada belas kasihan orang lain. Ya. Dan seberkah-berkah duit yang kita dapatkan, itu adalah duit yang kita dapatkan dari jerih payah tangan kita sendiri. Setiap tetes keringat yang mengalir dari tubuh kita karena macul atau karena ngarit mencari rumput, itu akan menyebabkan makanan yang kita makan, makanan yang dimakan oleh anak dan istri kita, berkah. Ya. Ihris ala ma yanfauk. Ini kalimat ini, ihris ala ma yanfauk ini, kalau dikupas bisa berjam-jam. Kenapa? Karena kalimat ini pendek redaksinya, tapi apa? Dalam dan luas makna yang dikandung di dalamnya. Kemudian Nabi lanjutkan, wasta'in billah. Apa artinya wasta'in billah? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ustaz, banyak banget Ustaz hafalannya. Minta tolong sama Allah. Minta sama Allah. Ustaz susah, Ustaz udah bolak-balik dihafal. Enggak hafal-hafal. Minta tolong sama Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong bisa ngapalin matan Kitabut Tauhid dengan cepat. Dan juga bisa melekat di kepala awet. Ya Allah, aku minta tolong. Siapa yang diantara antum minta seperti itu kepada Allah? Minta sama Allah. Bikin target, tahun ini akan nambah hafalan sekian juz. Ternyata lewat satu tahun, setengah tahun, hafalan gak tambah-tambah. Minta tolong sama Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, saya punya target. Tahun ini pengen nambah hafalan 10 juz. Mantep kan 10 juz. Minta sama Allah. Ya Allah, aku mohon bantuan kepadamu agar aku bisa menyelesaikan targetku ini. Kenapa minta tolong kepada Allah? Karena kita makhluk yang apa? Yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini kalau tidak minta bantuan kepada Al-Qawiyyu. Siapa Al-Qawiyyu? Allah yang Maha Kuat. Kita akan tetap lemah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Terus sampai yang ketiga, wala ta'jazanna. Di situ kayak gitu ya. Ya, apa atau wala ta'jaz. Ada beberapa riwayat menyebutkan wala ta'jaz. atau wala ta'jiz, di sini disebutkan wala ta'jazanna. Artinya sama, mirip-mirip. Apa artinya wala ta'jaz? Jangan lemah, jangan letoy, ya, jangan apa lagi, jangan males. Ya, penyakitnya kan itu. Kenapa enggak ngapal? Ustaz, sibuk apa? Sibuk ngobrol. Sibuk apa? Sibuk tidur. Itu berarti males itu. Ya. Anak kan pekan pas daurah yang kemarin kan pernah mengatakan sama antum. Coba sekarang perhatikan. Antara azan dengan qomat. Antara azan dengan qomat. Di sini berapa menit ya? Seberapa jam gitu kan ya? Kadang sampai 20 menit ya. Lumayan panjang. 20 menit coba perhatikan. Dari sekian banyak santri yang 20 menit itu duduk, ngapalin, baca, murojaah, nulis, baca kitab, berapa? Yang lainnya pada apa? Ngobrol. Ngobrol, cekakak, cekiki, ketawa, ketiwi, di belakang, mojo. Ya. Kemudian ngitungi santri, ngitungi motor yang lewat. Gak akan ditanya di daurah, berapa motor yang lewat tuh gak akan ditanya. Ngapain dihitung? Ya. Itu waktu yang berharga. Jadi kalau selama ini kita katakan gak ada waktu, omong kosong. Omong kosong gak ada waktu. Banyak waktu, cuman waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya tadi? Ngobrol, terus apa? Tidur. Kalau gak ngobrol, tidur. Aktivitas favorit sebagian santri. Ya. Jadi kalau misalnya ada santri-santri yang memang kerjaannya sukanya ngobrol sama apa tadi? Tidur. Jadikan mereka manusia minoritas di pondok ini. Jangan jadikan mereka mayoritas. Seharusnya orang-orang yang santri-santri yang sukanya ngobrol, sukanya tidur, seharusnya jumlah mereka itu minoritas, sedikit. Masa minoritas mewarnai yang apa? Mayoritas. Jangan. Harusnya yang minoritas ini biarkan mereka terlibas oleh gelombang orang-orang yang semangat. Harusnya kayak gitu. Jangan sampai yang minoritas, yang pemalas-pemalas ini melibas yang mayoritas. Gimana mayoritas terlibas oleh minoritas? Harusnya minoritas para pemalas ini yang terlibas oleh golongan yang mayoritas, yang semangat-semangat. Ya. Habis ini semangat atau malas? Semangat. Ya. Malu malas. Ya, orang tua sudah ngirimi tiap bulan, di sini cuma untuk ngantuk. Kalau enggak ngantuk ngobrol. Itu aja. Jangan ayo lekho. Wala ta'jas. Ini nasihat dari Rasul SAW. Jangan malas, jangan lemah, jangan letoy. Ya. Ngapalin. Yang semangat. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Inilah syahidnya, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat ini. Wa in asabaka syai'un, seandainya engkau sudah maksimal di dalam berusaha, engkau sudah maksimal di dalam mohon pertolongan kepada Allah. Engkau sudah maksimal untuk menghindari penyakit malas. Terus engkau tertimpa sesuatu. Ya, sudah berupaya untuk berusaha. Ya, memelihara ikan, memelihara ayam. Ternyata qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Apa yang terjadi? Ikannya pada mati, ayamnya pada mati, sayurannya pada kena penyakit. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul, jangan engkau mengucapkan, lau anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Andaikan yang aku pelihara bukan ikan lele, tapi ikan patin. Misal, andaikan yang aku tanam bukan sawi tapi brokoli misalnya. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah berusaha maksimal. Ya. Orang-orang yang tertimpa sesuatu setelah berusaha maksimal, kemudian dia mengatakan andaikan, itu masuk jenis yang keberapa tadi? Yang keberapa tadi? Yang ketiga, menggunakan dengan tujuan apa? Penyesalan dan berkeluh kesah. Tidak boleh. Ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, apa yang seharusnya diucapkan? Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa kalimatnya? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ada yang belum hafal kalimat ini? Takoh, apa kalimatnya coba? Qad. Bagus. Rahman. Apa kalimatnya? Kente ya Rahman Zaki. Bagus. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa artinya qaddarallahu wa ma syaa fa'al? Ini sudah takdir Allah. Qaddarallahu. Ini sudah takdir Allah. Yang namanya usaha ya, yang namanya bisnis, yang namanya berkebun, yang namanya bertani, yang namanya beternak, ya biasalah suatu saat itu gagal. Apa kata orang bijak? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, gagal melamar akhwat, move on. Ya. Move on-nya gimana? Cari akhwat lain. Ya. Emang akhwat cuma satu di dunia? Kayak gak ada yang lain aja. Bilang qaddarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian introspeksi diri. Ya, mungkin saja syarat kita itu terlalu apa? Tinggi. Kitanya yang mungkin gak cocok untuk dapat yang tinggi-tinggi kayak gitu. Karena kitanya juga gak tinggi-tinggi amat kok. Ya. Ngaca. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian Nabi lanjutkan, kenapa kita enggak boleh kata lau? Andaikan, fa inna lau taftahu amalash syaitan. Karena kata andaikan, kalau tujuannya untuk menyesali atau untuk berkeluh kesah, maka itu akan membuka pintu siapa? Syaitan. Ya, ketika sudah berupaya maksimal melihara ikan, masak, bikin sayur, apa namanya, nanam sayur, melihara ini, melihara itu, bisnis ini, udah berusaha maksimal, kemudian Allah takdirkan gagal, kemudian kita katakan andaikan aku enggak ini, andaikan aku enggak itu, itu hanya akan membuka pintu setan, akan membuka perasaan untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah selesai, gagal sudah, kita bikin yang baru, gagal lagi bikin yang baru. Loh sekarang konon ya, konon ini nih apa namanya, lampu-lampu ini, listrik yang kita rasakan sekarang, itu penemunya itu gagal berapa kali? Berapa kali Ustaz? 100 ya? Apa 99? Lupa nah. Karena pernah baca bukunya entah 99 entah. Jadi dia melakukan eksperimen, gagal itu sampai 99 kali atau berapa kali, banyak lah. Baru yang ke 100 kali itu berhasil dia. Coba seandainya dia itu baru dapat 10 kali percobaan terus dia, kayaknya gak jadi. Kita mungkin masih hidup dalam zaman apa? Kegelapan gitu. Coba itu urusan dunia sedemikian semangatnya. Masa kita dalam urusan akhirat gak semangat? Masa baru hafal 10 kali? Aduh susah Ustaz. Udah lah gak usah ngapal aja. KO. Jangan. Belum maju udah KO. Belum perang udah mundur. Jangan, semangat. Ya. Tayib. Uktubu. Haram memprotes takdir Allah. Dan wajib menerimanya. Haram memprotes takdir Allah dan wajib menerimanya. Sebab itu bukti kesempurnaan tauhid. Sebab itu bukti kesempurnaan tauhid. Coba diulang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya ikhwah, kita telah menyelesaikan sesi ini. Insyaallah nanti malam kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.